tiada mungkin terpisahkan malam apapun yang terjadi pada kita. Kini semuanya telah apa harus terjadi saat cinta asmara kita terbina. Oh Tuhan, ku pasrahkan pada Terima kasih.